Sa Korintus pasay 16. Jinonyo ke hai peng yang ken gata sumbang ke sesama orang Kristen. Jinonyo ulun pegah bak gata, mangat gata pubut saban lagi putunyo yang ka ulun jo bak jemaah-jemaah yang na di Galatia. Bak uro pun tip-tip uro alihat, bak ke gata ban mandum tak kebah peng. Masing-masing sesuai ngon padukna hasil harikat ji. Kebah kepengnyan sampo ulun teka. Ngon lagenyan, wate truk bak wate ji singo hana perlele gata pusapat. Tema, munyo ulun katru, ulun tema lun yu aja ureng-ureng nyangka gata situju. Ulun kujo bak ureng nyan surat beintat, mangan awaknyan jiba peng sumanganyan u Jerusalem. Dan munyo deh jiget, ulun pih kujak ngon awaknyan. Tema ulun kujak mesian sajan ngon awaknyan. Ulun lonjak sawe gata, okah leh lonjak rot Makedonia. Sabab ulun kananit kena jak rotnyan. Jut mantong ulun tinggai sekejap ngon gata. Mungkin wate musim sijuk. Okah leh nyan gata menteme ta tulung ulun wate lonjak u tempat lain. Ulun hana kutim ku sawe gata, menyo kena piyuh mantong. Tuhan ngeberi izin ke lun, ulun kena tinggai betrip bacut ngon gata. Tengoh lun tinggai lam bandanyo, di Efesus, truk ubak uro Pentakosta. Jaitat yang watejih nebak tempatnyo, yang jete pubut kebut-but yang na manfaat, bah pi jaitat tema ureng yang hana galak. Menyo Timotius teka, sambut kejihnyan ngon get, mangat jihnyan merasa harok lam kawan gata. Sabab jihnyan saban lagi ulun yang mubut ke Tuhan. Bek sampona ureng yang dianggap enteng kejihnyan. Tulung kejihnyan, mangat jihnyan hasil jiwa lam tema, ubak ulun ngon selamat. Sabab ulun kupreh jihnyan jiwa musajan ngon cedera-cedera yang lain. Kehai cedera tanyo yang nanji Apolos, karena padup go ulun yuwa bakji, mangat jihnyan musajan ngon cedara yang lain jijak sawe gata. Temah jihnyan golom merasa yakin bahwa jihnyan musuti jijak jinonyo. Temah munyo na wate singo, katente jihnyan temah jijak. Berhati-hati dan waspada ke gata dan begong lam udip gata sebagai orang Kristen. Mertindak ke ngon behe dan bertegak ke. Ban mandum yang gata pubut, pubut ke ngon gasih. Gata tente taturi ke Stefanus dan keluarga ji. Awaknya yang pompon tak jid ke orang Kristen di Akhaya. Awaknya ngon si penuh hati ji mubut khusus jelayani umat Allah. Ulun yuwa bak gata, ngon bit-bit mangat gata setot pimpinan ureng-ureng yang lagenyan. Dan ureng-ureng lain yang jimubut tajan dan jilayani mutajan ngon awaknyan. Ulun galak tan ngon teka Stefanusnyan. Fortunatus dan Akaikus, awaknyan nake genanto gata nebak ulun. Awaknyan kaji pujit ate ulun mangat lumpahna. Lage awaknyan kaji pemangat ate gata. Ureng-ureng yang lagenyan mesti terharga. Jemaah-jemaah yang na di Asia, ji Petruk Salem ke Gata, Aquila dan Priscila, dan jemaah yang mengumpoi di rumah awaknya, ji kirim Salem Kristen yang tat-tat gembira. Ban mandum sedara yang na di sino, ji Petruk Salem ke Gata, mebut-but Salem ke ngon mesra sibago sedara lam Kristen. Ulun tamah di sino, Salem yang lun tulis ke draw. Salem ni bak ulun, Paulus, ureng yang hana jigasih ke Tuhan, bah keh jinyan kenong kutuk. Maranata, Tuhan kamu, teka keh. Semoga Tuhan Isa geberi berkat ke gata. Terimong gasih ke gata mandum, yang mensaboh ngon Isa Almasih.